Jumat punya cerita dengan judul Air Jeruk Peras. Adalah perbuatan yang sangat mulia, asal tidak dibarengi dengan sifat iseng. Bila itu dilakukan bisa bikin repot orang sekampung. Perkenalkan, namaku Sugianto, asal dari Samaan, Kota Malang. Ini adalah pengalaman yang kualami bersama sahabatku yang bernama Sarmut. Dia terkenal suka iseng atau metakil. Di awal tahun 90-an, siang di perempatan jalan dekat daerah Samaan, Kota Malang, tempat kita biasa nongkrong, terjadi kecelakaan hebat. Dua sepeda motor saling bertubrukan. Dua orang meninggal di tempat dan dua lainnya luka berat. Kami semua serentak ikut menolong korban, dan sebagian lagi ikut membawa korban yang hidup ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Salah satu korban yang meninggal bernama Supri. Dia terkenal jago ngebut dan preman yang cukup disegani di daerah kami. Setelah jenazahnya dibawa ke rumah sakit, aku, Paimo, Muci dan Sarmut lalu mencari tanah untuk menimbun bekas-bekas darah yang menggenang lumayan banyak. Nah, saat mencari tanah itu keisungan Sarmut kambuh. Ayo jaluk banyu perasan jeruk nipis ning Bu Sri, katanya berbisik kepadaku. Kayak apa Mut? Tanyaku heran. Bestalah rasa kakek takon, katanya dengan mimik lucu. Tanpa minta persetujuan dengan yang lain, Sarmut lalu melangkah pergi menuju warungnya Bu Sri. Tidak sampai 5 menit, Sarmut sudah datang dengan satu buah jeruk peras yang cukup besar. Melihat Sarmut membawa jeruk peras, Paimo rupanya tanggap. Mut, diamput kau niku. Ojo aneh-aneh lho. Awas, nek ono apa-apa, aku gak gelem tanggung jawab yo. Katanya sambil cepat-cepat menimbun darah itu dengan tanah. Sarmut hanya cengar-cengir. Alah, kon kabeh ancen licik. Lek sampai ono apa-apa, aku sing bakal ngadepi. Wah, ancen pekok kon iku Mut. Setelah dirasa aman, karena bapak-bapak yang tadi menolong korban kecelakaan sudah pada pergi, Sarmut lalu mengucuri darah-darah itu dengan perasan jeruk nipis. Awas, rasakno kon pri-pri. Rupanya trauma perlakuan Supri terhadap Sarmut tempo hari masih berbekas di hatinya. Ya, waktu itu Supri dengan bengis mengusir kami dari lapangan bola, padahal kami sedang menyelenggarakan kompetisi sepak bola mini. Sarmut dendam dan ingin membalas sakit hatinya dengan jalan mengucuri darah almarhum Supri dengan air jeruk nipis. Oh no. Dengan cara itu arwah korban akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Setelah puas mengucuri sisa-sisa dengan darah Supri, Sarmut lalu menimbunnya dengan pasir. Melihat apa yang dilakukannya, kami hanya bisa geleng-geleng kepala, tanpa pernah memikirkan bahwa ini akan menjadi awal teror bagi kampung kami. Thank you. Setelah puas bermain bola, kami berempat langsung menuju markas besar, yakni pos kampling yang ada di ujung perempatan. Badan yang lelah membuat kami kehilangan nafsu untuk ngobrol ngalor ngidul. Kami lebih memilih merebahkan badan dan tidur-tiduran saja untuk menunggu sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, kami memutuskan tidur di pos kampling itu. Rasa kantuk yang datang sudah membuat kami lupa tentang tingkah laku iseng Sarmut tadi siang. Tidak berapa lama Mas Lutfi datang. Loh, ini kok pada turun yang kene? Yo Mas, arep layar-layar layar di seiki. Oh alah, gelengi wangi aku sis kampling orang. Yo Mas, tak apa-apa. Jawab kami bersamaan. Setelah itu Cak Soleh penjual nasi goreng keliling mampir ke depan pos kampling. Saleh, tolong gawe nasi goreng yo. Mas Lutfi juga sempat menawari kami nasi goreng, tapi kami tidak begitu antusias. Jadinya Mas Lutfi hanya pesan untuk dirinya sendiri. Setelah itu aku, Paimo dan Mas Lutfi keliling untuk patroli keliling. Sedangkan Sarmut dan Muci tampak tidur di pos kampling. Tepat jam setengah satu dini hari kami selesai patroli. Kami semua beranjak tidur di pos roda. Tidur ketika tiba-tiba Sarmut membangunkanku. Toh, tangi-tangi. Iku loh, rungokno toh, rungokno. Katanya dengan mimik ketakutan. Dengan malas aku bangun dan segera mau tidur lagi. Namun Sarmut terus mengguncang-guncangkan badanku. Waduh, kok ini umekai? Ono opo sih, Mut? Kataku sambil membetulkan letak sarungku. Begitu aku bangun, yang lainnya ikut bangun termasuk Mas Lutfi. Samar-samar terdengar suara lirih yang makin lama makin kencang. Paimo, tolongono aku. Aduh, Paimo, tolongono aku, Mo. Suara menyayat itu terdengar timbul tenggelam. Kadang sangat dekat, kadang terasa sangat jauh. Kami berlima hanya bisa diam. Sambil menajamkan telinga dan mata, kami mencari sumber suara yang menyayat hati itu. Sarmut yang terkenal pemberani dan suka iseng itu langsung meloncat dan memilih duduk di sebelah Mas Lutfi. Aduh, Peri, sopo sing kurang ajar ngeceri ketiku yo. Peri, tulungono aku. Oh! lagi suara rintian itu. Serentak pandangan kami tertuju kepada Sarmut. Awis, kapok konmut, saiki Demeti Sukri metu. Kata Muji kesal. Belum sempat kami beranjak, tiba-tiba Sarmut berteriak. Rek, rek, ning perapatan iku, delokan iku rek. Ambil tangannya menunjuk ke arah tempat kejadian kecelakaan tadi siang. Serentak pandangan kami arahkan ke perempatan. Astagfirullah, onong pocongan, onong pocong. Kali ini giliran Paimo berteriak histeris sambil menunjuk ke arah perempatan. Masya Allah, kami semua melihat sosok tubuh berbungkus kain kafan musuh melayang ke arah kami. Bulu kuduk kami meremang, dibaringi dengan keringat dingin yang mengucur deras. Tolong, perih, aduh, loro. Terdengar suaranya yang parau. Belum sempat kami pergi, pocongan itu sudah berdiri persis di depan kami. Wajahnya hancur berlumuran darah. Tapi samar-samar kami tahu persis bahwa wajah itu adalah wajahnya Supri yang meninggal akibat kecelakaan di perempatan. Kurang ajar. Sopo sing ngeceri jeruk ning getihku. Suara pocong Supri terdengar menyeramkan. Tanpa dikomando kami langsung loncat dari pos kambling dan lari tunggang langgang dengan celana basah terkencing-kencing. Masing-masing. Sarmut yang terkenal dablek larinya paling kencang sambil teriak-teriak. Tolong! Tolong! Ana pocong Supri! Kami berusaha lari, tapi kaki terasa sangat berat. Apalagi suara itu terus-menerus terdengar di telinga kami. Belum lagi aroma kembang kuburan bercampur kapur barus dan juga kemenyan dan bau bangkai seperti menempel di hidung kami masing-masing. Malam itu hampir semua dari kami tidak ada yang mampu sampai di rumah. Kami pingsan dan membuat geger orang sekampung. Hampir 40 hari, tiap malam kampung kami disatroni pocong Supri. Rumah demi rumah didatangi. Ada yang didatangi di teras rumahnya, ada yang di kamar mandi, ada pula yang dipergoki di ujung jalan itu. Tak peduli rumah gedong atau semi permanen, semua dapat giliran dikunjungi oleh pocong Supri. Warung Busri yang paling parah, sampai-sampai Busri ngungsi ke rumah saudara yang ada di Kepanjen. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari mengundang paranormal sampai pengajian. Namun teror pocong kesakitan itu tidak berkurang. Bahkan semakin menjadi-jadi. Bahkan sebuah koran lokal meliput kejadian itu lengkap dengan bumbu-bumbu penyedapnya. Jadinya kampung kami tidak saja makin terkenal, juga selama 40 hari penuh bagai kampung mati. Tidak ada yang berani keluar dari rumah. Hampir semua warga lebih memilih tidur berhimpitan dan tidak ada yang berani tidur sendiri. Sementara pocong itu dengan seenaknya bisa muncul dimanapun tanpa kula nuwun terlebih dahulu. Anehnya, setelah 40 hari teror pocong itu hilang dengan sendirinya. Persis pepatah datang tak diundang, pulang tak diantar. Salam misteri, salam Cimatres. Oh!